Nabi bersabda, Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wal ismu, sementara dosa adalah mahakka fi nafsika. Dalam riwayat lain, mahakka fi nafsika. Sesuatu yang membuat jiwamu gelisah. Wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Dan sesuatu yang tidak engkau sukai apabila diketahui oleh orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ketika beliau ditanya tentang albir, apa itu kebaikan, beliau menjawab husnul khuluq. Kebaikan adalah nama lain dari akhlak yang mulia. Namun dalam riwayat yang lain, Nabi mendefinisikan albirru, kebaikan, dengan definisi matma'annat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa seseorang tenang dan membuat hati seseorang tenang. Itu kebaikan. Jadi albirru, kebaikan, ada yang mendefinisikan husnul khuluq sebagaimana dalam hadis ini. Ada juga yang mendefinisikan dengan matma'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu. Sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenangkan hati. Barakallahu fikum. Maka albirru kalimatun jami'ah tadullu ala kasratil khair. Maka bir, albirru, kebaikan, itu adalah sebuah kata yang mencakup, yang menunjukkan banyaknya kebaikan pada dirinya. Maka barakallahu fikum, albirru nama lainnya juga husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ada yang mendefinisikan dengan tuma'ninatul qalbi warohatun nafsi wal istihya minan nas. Tenangnya hati dan lapangnya jiwa dengan kebaikan. Wal istihya minan nas, dan malu untuk berbuat kejelekan bila nampak kepada manusia, bila nampak oleh manusia. Barakallahu fikum. Maka husnul khuluq, nama lain dari albirru, kebaikan, barakafikum, itu akhlak yang mulia ada kalanya husnul khuluq ma'allah wa husnul khuluq ma'a ibadillahi ta'ala. Akhlak yang mulia kepada Allah dan akhlak yang mulia kepada hamba-hamba Allah. Jadi terbagi dua. Secara adabnya, secara barakafikum targetnya itu adalah akhlak yang mulia kepada Allah. Ini yang pertama, yang kedua akhlak yang mulia kepada hamba-hamba Allah. Kalau hamba-hamba Allah itu mulai dari ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada orang tua, kepada keluarga, termasuk padanya suami, istri, anak-anak, ya, kepada tetangga, jiran, kemudian kepada mujtama, masyarakatnya, ya, kepada wulatu umurihi, kepada penguasanya, ya, kemudian kepada al-hayawanat, hewan-hewan yang ada, kemudian kepada lingkungan, dan lain-lain. Ini diatur. Barakafikum. Maka terkait al-birru, kebaikan, nama lainnya adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia kepada Allah. Barakafikum. Anta talakko ahkamallahi ta'ala syar'iyyah birridho wa taslim, yakni engkau menerima hukum-hukum Allah yang syar'i dengan ridho, ikhlas, dengan taslim, pasrah, ya, berserah diri, nurut. Wa alla yakuna fi nafsika harajun minha, tidak ada pada dirimu rasa berat dalam menerima syariat-syariat tersebut. Wa alla tadhiqa biha dzar'an, dan tidak ada rasa sempit di dadamu dalam menerima hukum-hukum Allah yang syar'i tersebut. Fa idza amaraka Allahu bis-shalah waz-zakah was-siyam wa ghairi dzalik, fa innaka tuqabilu hadza bisadrin munsharih, fa hadza husnul khuluq ma Allah. Maka apabila Allah memerintahkan dirimu dengan salat, zakat, puasa dan lain-lain, maka engkau menerima ini semua dengan dada yang lapang, maka itulah hakikat dari akhlak yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap hukum-hukumnya menerima dengan ikhlas, ridho dan taslim. Ya, menerima dengan sepenuh hati. Adapun terkait ahkamuhu al-qadariyah, hukum-hukum Allah yang berupa takdir. Ya, barakafikum. Maka dia harus barakafikum tetap berakhlak yang mulia kepada Allah, ya, bi antaquma bima amaranallah, bima amarahullah, atau bima amaraka bihillah, dengan engkau tetap menjalankan apa yang, ya, Allah perintahkan kepadamu. Wa an tanzajira amma nahaka anhullah, dan dengan engkau tetap menjauhi apa-apa yang Allah larang terhadapmu. Maka barakafikum, terkait dengan takdir, terkadang orang ditakdirkan, ya, mengalami masa-masa yang susah, maka dia diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang, barakafikum, berupa menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Maka dia harus terima dengan takdirnya, ikhlas dan mengambil hikmah di balik itu semua. Barakallahu fikum. Dan perlu diketahui bahwasanya musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya adalah supaya Allah Subhanahu wa taala ya dengan itu menghapuskan dosa-dosanya. Atau kalau dia tidak punya dosa, dikarenakan dia selalu bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan ujian cobaan yang berat untuk hambanya yang sabar supaya dia naik derajatnya. Ya. Atau barakallahu fikum, supaya dia semakin teguh, semakin yakin. Ya, bahwasanya Allah menginginkan kebaikan. Karena barakallahu fikum sebutkan dalam hadis, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Maka ujian Allah kepada seorang hamba, tentunya ini hamba muslim, hamba mukmin, muslimah atau mukminah, ini pertanda kecintaan Allah kepadanya, supaya di situ ada kebaikan. Ada kalanya supaya dosa-dosanya gugur, atau barakallahu fikum derajatnya terangkat, ya, dan lain-lain. Dan terkadang supaya dia menjadi orang yang kokoh, tahan banting dengan menjalani ya ujian demi ujian, ya, dia keluar dari ujian tersebut dengan kesabaran dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi lebih dewasa. Ya, dengan ujian terkadang membuat orang ya dewasa. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa amma husnul khuluq ma'an nas, adapun akhlak yang mulia kepada manusia. Barakallahu fikum. Kalau kepada Nabi, ta'atuhu fima amara. Dia mentaati Nabi pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Baik melalui Al-Qur'an, wahyu Allah, atau melalui hadis-hadis yang sahih. Maka hadis yang sahih wajib untuk kita benarkan. Wajtinabu anhu ma naha wa zajar, dan di antara akhlak kepada Nabi adalah menjauhi apa yang Nabi larang dan apa yang Nabi cela. Adapun akhlak yang mulia kepada manusia adalah badlun nada, mengerahkan segala kebaikan untuk manusia. Dia punya kebaikan ilmu, maka dia mengajar. Dia punya kebaikan harta, kelebihan harta, maka dia berbaik dengan hartanya. Atau dia memiliki kebaikan, barakallahu fikum, kelebihan dengan badannya, maka dia berbuat baik dengan badannya. Ya, menolong, ya, mengangkatkan barang, menawarkan bantuan, dan lain-lain. Atau dia memiliki kedudukan, posisi di tengah-tengah masyarakat, maka dia berakhlak yang mulia dengan kedudukannya. Badlun nada wa kafful adza, dan dia berakhlak kepada manusia dengan menahan gangguan, menahan dirinya untuk mengganggu manusia, baik gangguan lisannya atau tangannya. Wasabaru alal adza, dan di antara akhlak yang baik kepada manusia adalah bersabar apabila mendapatkan gangguan dari manusia. Barakallahu fikum. Wa talaqatul wajhi, dan di antara akhlak yang mulia kepada manusia adalah dia selalu senantiasa ya menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang manis kepada sesama jenisnya, terutama kepada sesama muslim, muslimah dengan muslimah, atau dengan mahramnya. Barakallahu fikum. Fahadza huwal birru. Maka akhlak yang mulia ini adalah kebaikan. Barakallahu fikum. Ada juga albir, makna birrun. Kebaikan itu juga khusus untuk birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa itu berbuat baik kepada orang tua? Al-ihsan ilal walidain bil badan wal mal wal jah wasairi alwanil ihsan. Dia berbuat ihsan kepada orang tua, kedua orang tuanya dengan badannya. Ya, dengan badannya. Barakallahu fikum, menjaga dia, melindungi, mengantarkan untuk berobat ketika sakit dan lain-lain. Wal mal, dan dengan hartanya. Ya, memberikan nafkah, ma'isyah apabila tidak bisa mencari harta sendiri, penghidupan sendiri. Wal jah, atau dengan kedudukan dia, maka dia melindunginya. Wasairi alwanil ihsan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bentuk seluruh kebaikan yang ada. Doa, tutur kata yang lembut, ya, dan lain-lain. Barakallahu fikum. Ini terkait albirru, kebaikan. Nama lain albirru, kebaikan, adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan albirru juga disebut dengan matma'annat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu. Sesuatu yang membuat jiwa dan hati tenang. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi menyatakan dalam hadis ini, wal ismu ma haka fi qalbika wa karihta ayyat tali'a 'alaihin nas. Dan dosa adalah sesuatu yang membuat dirimu gelisah dan sesuatu yang membuat dirimu tidak suka apabila di saat itu manusia melihat dirimu atas apa yang engkau perbuat. Barakallahu fikum. Nama lainnya, sesuatu yang tidak ingin manusia ngonangi. Yang namanya mencuri, ya, dia tidak mau dilihat oleh orang lain. Ini kalau masih muslim, memiliki iman. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait kebaikan dan dosa, dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, namun jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ada anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Namun ada larangan yang tegas untuk saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakah fikum. Terkait pengertian dosa dalam hadis ini, maha kafi nafsika, sesuatu yang membuat dirimu gelisah. Wa karita ayyat tali alaihin nas, dan sesuatu yang membuat dirimu tidak suka apabila manusia melihatmu saat itu. Kalimat ini, pengertian dari dosa ini, itu adalah dhabit, sebuah ketentuan, bukan kaidah. Tidak setiap yang membuat jiwa itu gelisah, itu disebut dosa. Karena ada kalanya orang jelek gelisah untuk berbuat kebaikan. Orang jelek suruh taklim, Orang yang fasik suruh taklim, dia gelisah, tidak mau, ada alasan aja. Namun barakallahu fikum, ini adalah dhabit, ketentuan, bukan kaidah. Maka makna dari al-ismu dosa ini dibawa kepada pengertian barakallahu fikum, sesuatu yang membuat gelisah dirimu. Dirimu di sini adalah diri seorang muslim. Kalau dia bukan muslim, maka tidak masuk dalam ketentuan ini. Yang dimaksud sesuatu yang membuat gelisah dirimu, jiwamu, yang dimaksud jiwa ini adalah jiwa seorang muslim. Sebutkan oleh para ulama, hadhil jumlah innama hiya liman kana qalbuhu safian saliman. Jumlah kalimat ini itu diperuntukkan bagi orang yang hatinya bersih dan muslim. Walladzi yahuku fi nafsihi makana isman wa yakrahu ayyat tali alaihin nas. Maka ya, akan membuat jiwa seorang muslim itu gelisah apabila dia melakukan dosa, dan membuat dia itu tidak mau, tidak suka kalau diketahui oleh manusia. Maka jiwa yang dimaksud ini adalah jiwa seorang muslim yang bersih hatinya. Barakallahu fikum. Maka seorang muslim yang bersih hatinya masih sehat, ketika dia melakukan dosa, maka dosa tersebut akan membuat gelisah dirinya. Dan akan membuat dirinya tidak mau kalau dilihat oleh orang lain. Ini pertanda itu adalah dosa. Dan pertanda ya, yang melakukan adalah muslim. Ammal mutaraddidun al-kharijun an ta'atillah wa ta'atir rasul alaihi salatu wassalam alladzina qasat qulubuhum fa haula'i la yubalun. Adapun orang yang di hatinya itu selalu ada kebimbangan terhadap keimanan, dia aja ragu. Orang yang selalu tak keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, orang fasik. Yakni mereka-mereka yang telah tertutup hatinya, maka terhadap dosa, la yubalun, mereka tidak peduli. Dia berbuat dosa, tidak akan membuat jiwanya gelisah. Kalau seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah akan membuat dirinya gelisah. Maka hadis ini dibawa pada pengertian dosa adalah sesuatu yang membuat hati seorang muslim gelisah. Ya, bukan sembarang hati, khusus untuk muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Bal rubbama yatabajjahuna bifi'lil munkar wal ismi likayyadhara dhalika minhumulin nas. Dan terkadang orang-orang fasik itu dia bangga dengan menampakkan kemungkarannya dan dosanya supaya manusia melihatnya. Nyanyi, naik di atas panggung, terkenal, bangga. Fasik. Ya. Ngoplot sana, share sana, nge-share sini. Di statusnya, nyanyian-nyanyian dia. Selfie-selfienya dia. Dan lain-lain, ditampakkan, bangga. Maka hati-hati, itu adalah pertanda dia fasik. Barakallahu fikum. Maka, orang yang menampakkan kefasikannya, maka barakallahu fikum, dia itu adalah orang yang tidak mau pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dalam hadis yang sahih, riwayat al-imam al-Bukhari dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan, akan diampuni dosa-dosanya, illal mujahirin, kecuali mereka-mereka yang terang-terangan bangga menampakkan kemaksiatannya. Wa inna minal mujahirah, atau wa inna minal mujahirah, na'am, ayya'malar rajulu, wa inna minal mujahirah ayya'malar rajulu billail amalan thumma yusbihu wa qad satarahullahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dan sesungguhnya, kata Nabi, dianggap sesuatu yang terang-terangan adalah seperti seseorang beramal dengan sebuah amalan di malam hari, kemudian di pagi harinya Allah subhanahu wa ta'ala menutup aibnya, tidak tampakkan, kalau tidak dia sendiri yang menampakkan. Lantas dia sendiri menceritakan tentang aibnya, membuka aibnya sendiri, dia mengatakan, wahai fulan, kemarin sore, kemarin saya melakukan ini dan itu. Dalam keadaan Allah telah menutup aibnya di malam harinya, namun di pagi harinya dia sendiri yang membuka apa yang telah Allah tutup. Barakallahu fikum. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang mujahir menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan, sejatinya dia tidak menginginkan pengampunan dari Allah. Beda kalau dia tidak tahu kalau itu dosa. Namun kalau dia tahu itu dosa, dia menampakkan dengan terang-terangan, berarti dia adalah mujahir. Ya. Maka mujahir ini dia harus dinasehati dengan tegas. Kalau dia tidak mau, maka dia berhak untuk ditahzir, diperingatkan, dan tidak boleh kita berteman dengannya. Dan bahkan wajib memperingatkan manusia akan bahaya dirinya, supaya tidak tertipu dan tidak tertular olehnya. Barakallahu fikum. Maka orang yang mujahir, ketika dia berbuat dosa, tidak gelisah dirinya, dan dia tidak merasa benci, bahkan bangga apabila dilihat oleh manusia apa yang dia perbuat dari kemaksiatan yang ada. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkait dengan dosa, sesuatu yang membuat jiwa itu gelisah. Jiwa yang dimaksud di sini adalah jiwa seorang muslim, mukmin, muslimah mukminah. Bukan kemudian dipukul rata, pokoknya jiwa, semua jiwa, tidak peduli itu mukmin atau fasik. Barakallahu fikum. Maka ini salah. Yang benar adalah khusus untuk jiwanya orang muslim, mukmin. Ketika seorang muslim, seorang mukmin berbuat sesuatu, dia ragu, gelisah. Barakallahu fikum. Adanya taraddud, bimbang, maka berlaku da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Hadis Nabi. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau kita mencari dalil, tahu dalilnya enak. Ketika kita tidak mendapati dalil, masih ragu. Atau tahu itu dalil, namun kita tidak tahu sahih atau tidak, kita ragu, maka tinggalkan keragu-raguan, alias jangan amalkan apa yang menjadi keragu-raguan kita, tapi kita sebaiknya mencari yang tidak ragu. Ya, diam, tidak mengamalkan hal tersebut. Barakallahu fikum. Seperti dia menemu menemukan barang temuan, ini enaknya diambil atau enggak. Ya, dia enggak tahu hukumnya bagaimana enaknya, ragu. Ya. Dia mau ngambil ragu. Ditaruh di tempatnya yang dia menemukan di situ atau dititipkan kepada barakah fikum aparat setempat, misalkan itu lebih dia tenang dengannya, maka lakukan yang membuat dia tenang. Barakah fikum. Dia melakukan sesuatu antara syubhat, ini syubhat, ya, atau halal, ragu. Barakah fikum. Maka tinggalkan. Kalau itu syubhat, ya udah tinggalkan. Ya, jangan diambil. Barakah fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakah fikum. Sebutkan al-ithmu maha kafi nafsika. Maka dosa adalah sesuatu yang membuat dirimu gelisah. Nabi mengatakan hadis ini kepada para sahabat. Ya, Nabi mengatakan maha kafi nafsika. Dalam riwayat lain maha kafi nafsika. Sesuatu yang membuat dirimu. Dhamir ka di sini itu kepada para sahabat muslim. Berarti sesuatu yang membuat ragu, gelisah pada diri seorang muslim. Wasirta minhu fi falak, dan membuat dirimu itu bimbang. Wakarihta ayat toli alahin nas, dan membuat dirimu tidak suka kalau diketahui oleh orang lain. Li'annahu mahallu dhammin wa aib, karena itu adalah sebuah ya cercaan atau aib. Fatajiduka mutaraddidan fihi, yang engkau dapati engkau ragu padanya, maka itulah dosa. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka makna dosa, pengertian dosa, definisi dosa yang mencakup adalah ya ini. Sesuatu yang membuat jiwa seorang muslim gelisah dan ragu, serta membuat jiwa seorang muslim tidak suka dilihat manusia ketika melakukan perbuatan tersebut. Maka terbagi ya bermacam-macam, bertingkat-tingkat yang namanya dosa. Ada dosa syirik, ada dosa besar di bawah kesyirikan, ada dosa-dosa kecil. Barakallahu fikum. Kalau dosa kesyirikan, kekufuran, jelas nasnya. Macam-macamnya jelas. Adapun dosa besar, ya, ketentuannya adalah sesuatu yang bisa mendatangkan laknat Allah. Sesuatu yang diancam dengan neraka. Sesuatu yang diancam dengan hukuman had. Ya. Atau hukuman di dunia. Maka ini dosa besar. Maka dosa kecil yang tidak disebutkan itu semuanya. Barakallahu fikum. Namun kata sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ya, jangan engkau meremehkan dosa kecil. Karena gunung yang besar itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Ketika ditumpuk kerikil demi kerikil akan menjadi besar. Barakallahu fikum. Maka dosa kecil bisa menjadi besar apabila dia lakukan ya, mustamirroh, terus-menerus. Ya, terus-menerus. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga dipahami apa yang dimaksud dalam hadis tersebut. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari hadis tersebut. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ilahuna, wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu wa hifdzakumullah, barakallahu fikum.